Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pendengar setia Radio Al-Tisom yang dirahmati oleh Ta'ala, tak lupa para umahat yang telah hadir di studio, alhamdulillah kita bertemu kembali di studio ini yang satu bulan lebih kita libur karena bulan Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini telah hadir beliau Ustaz Abdul Rauf. Seperti biasa akan memberikan faedah pada kesempatan sore hari ini. Kepada beliau Ustaz Abdul Rauf, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah dan para pendengar radio Al-Itisam rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita sekalian. Walhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia, rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita sekalian hingga hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan kita masih berada di atas kebaikan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kebaikan yang kita maksudkan kita masih berada di majlis dari satu majlis min majalisin ilmi, satu majlis dari majlis-majlis ilmu, yang karenanya kita bisa memahami agama Islam ini dengan baik, yang karenanya kita bisa mengetahui al-halal wal-haram, perkara-perkara yang halal yang harus kita cari dan perkara-perkara haram yang harus kita hindari, dan karenanya kita mengetahui baina syirki wa tauhid, kita mengetahui kesyirikan dan kita mengetahui tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang karena majelis ini pula kita paham antara sunnah dan bid'ah. Kita mengetahui ini adalah sunnah min sunnatir rasul alaihi salatu wassalam, dan kita tahu ada perkara-perkara bid'ah di sana yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berada di atas majelis tersebut, diharapkan itu merupakan satu tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan terhadap diri-diri kita. Dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepahaman kepada dia tentang agama ini. Diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agama Islam ini. Apa saja yang harus dia amalkan di dalam ajaran Islam ini? Apa saja mestinya perkara-perkara yang harus dia tinggalkan di dalam ajaran Islam ini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika Allah mengantarkan kita, menghendaki kita untuk berada di salah satu majlis dari majalis ilmu. Kaum muslimin wal muslimah dan para pendengar radio Al-Ittisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali mempelajari salah satu kutaib kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan Hafizullah yang membahas tentang perkara yang terkhusus dengan yang terkait dengan wanita-wanita muslimah, hukum-hukum yang terkait dengan wanita muslimah. Kita telah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yakni pada fasal yang pertama tentang yakni pembahasan yang umum, hukum-hukum umum yang berkaitan dengan wanita sebelum Islam ataupun setelah kedatangan Islam, bagaimana keadaan mereka ketika itu. Dan begitu pula kita telah bahas tentang keinginan orang-orang kafir, orang-orang kufar, mereka berusaha untuk mencopot, menghilangkan, menanggalkan kehormatan kaum muslimah yang telah menjaga dirinya dari perkara-perkara yang bisa merendahkan dirinya di dunia ini. Mereka berusaha untuk mengembalikan para wanita muslimah untuk keluar tampil bersama kaum laki-laki dalam satu pekerjaan, tampil bersama laki-laki dalam setiap yakni setiap pertemuan-pertemuan yang ada atau setiap pekerjaan-pekerjaan ataupun lapangan-lapangan pekerjaan yang ada. Ini tidak lain tujuan mereka agar supaya mereka keluar dari rumah-rumah mereka, keluar dari rumah-rumah mereka, dalam keadaan mereka tidak berhijab satu dengan yang lainnya, saling melihat, ini merupakan satu kerusakan dalam pandangan syariat Islam ini. Pada bagian yang kedua, kita akan bahas tentang hukum yang terkait dengan berhiasnya para wanita dengan anggota badan mereka. Kita telah bahas satu poin dari perkara tersebut, yakni dituntut. Nah, dari para wanita itu hendaknya dia melakukan perkara-perkara fitrah. Perkara-perkara fitrah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang terkait dengan para wanita. Min qasil adzafir wa ta'ahudiha, yakni dari memotong kuku dan merawatnya agar supaya kuku-kuku tersebut tidak panjang. Dikarenakan taklimal adzafir sunnatun bi ijma'i ahli ilmi. Dikarenakan memotong kuku-kuku itu merupakan sunnah dengan kesepakatan para ulama, dengan kesepakatan ahlul ilmi. Li'annahu min khisalil fitrah al-waridah fil hadis. Karena itu adalah perkara-perkara fitrah yang telah datang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika seseorang menghilangkannya, memotongnya, itu merupakan bagian dari kebersihan dan keindahan. Adapun membiarkannya panjang, itu merupakan keburukan, kejelekan, bahkan penyerupaan terhadap binatang buas. Yang mereka yakni mempunyai cakar-cakar yang panjang. Bahkan dengan panjangnya kuku tersebut terkadang terkumpul berbagai macam kotoran di bawahnya dan menghalangi air wudu untuk masuk atau mengenai yakni anggota badan yang mestinya dia kenai air tersebut. Maka oleh karena itu hendaknya seorang muslimah dia benar-benar merawat kukunya, dipelihara, dipotong minimal seminggu sekali, setiap minggu. Aula yatruku aktsaru min 40 yauman, atau dia tidak tinggalkan lebih dari 40 hari. Dalam rangka untuk yakni menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan satu yakni kebersihan dan juga keindahan. Kemudian perkara kedua yang mestinya ada pada wanita muslimah, yani ma yutlabu minha wa ma tumna'u minhu fi sya'ri ra'siha wa sya'ri hajibaiha wa hukmul khidabi wa sibghi sya'r. Apa yang dituntut dari wanita dan apa yang dilarang darinya pada perkara rambut kepalanya, begitu pula pada rambut alisnya, dan hukum mengecat ataupun menyemir rambut tersebut. Kita akan bahas apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh seseorang di dalam memelihara, menjaga rambutnya. Terkhusus di sini adalah para wanita. Dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, yutlabu minal muslimati tawfiru sa'ri ra'siha wa yuhramu 'alaiha khalquhu illa min darurah. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, dituntut dari seorang muslimah, seorang wanita muslimah, hendaknya dia membiarkan rambutnya, rambut kepalanya panjang, dirawat dalam keadaan panjang, dan diharamkan atasnya untuk mencukurnya habis kecuali kalau darurah, kalau diperlukan. Kalau diperlukan untuk misalnya pengobatan karena ada luka-luka yang ada di kepala tersebut, atau ada perkara-perkara yang mengganggu yang mesti harus dipotong, maka tidak mengapa bagi seorang wanita muslimah untuk memotong rambut kepalanya. Adapun yang dituntut, dari syariat ini, wanita muslimah hendaknya membiarkan rambut kepalanya panjang, sehingga dia bisa berhias dengan rambut tersebut, karena rambut itu merupakan hiasan bagi seorang perempuan. Dikatakan oleh Syekh, kala Syekh Muhammad bin Ibrahim Ali Syekh, Mufti Tiaris Saudiyah rahimahullah. Mufti Syekh Muhammad bin Ibrahim Ali Syekh, seorang mufti memberi fatwa di negeri Saudiyah, Saudi Arabia rahimahullah. Beliau telah meninggal sebelum, yakni Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, wa amma sa'ru ru'usin nisa'i fala yajuzu halquhu. Dan adapun rambut kepala para perempuan, wanita muslimah, maka tidak boleh dipotong habis. Lima rawahu an-Nasa'i fi sunani bi sanadihi an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Warwahu al-Bazzar bisanadi fi musnadi an-Utsman radhiyallahu anhu. Warwahu Ibn Jarir bisanadi an-Ikrimah radhiyallahu anhu. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah di dalam sunannya, dengan sanadnya dari Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar bisanadi dengan sanadnya, beliau bawakan di dalam kitab musnadnya dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Warawahu Ibn Jarir, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Jarir dengan sanadnya dari Ikrimah radhiyallahu anhu. Ada tiga imam yang membawakan dari sini, dari jalan para sahabat yang berbeda-beda. Yang Al-Imam An-Nasa'i membawakan sanadnya dari Ali sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sementara Al-Imam Bazzar membawakan sanadnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga dari Ibnu Jarir, beliau bawakan sanadnya hingga sampai Ikrimah radhiyallahu anhu. Qalu, mereka mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahlikal mar'atu ra'saha. Mereka mengatakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para wanita untuk memotong rambut kepalanya. Ini adalah larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanahyu idza jaa'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaqtadi tahrim. Maka yang namanya larangan, jika itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka larangan itu merupakan perkara yang diharamkan, mengandung konsekuensi tahrimnya, ini pengharaman perkara tersebut. Yakni Rasulullah melarang para wanita untuk memotong rambut kepalanya, yakni diharamkan bagi para wanita muslimah untuk memotong rambut kepalanya. Larangan tersebut yaqtadi tahrim, yakni mengandung konsekuensi pengharaman. Malam yarid lahum mu'arid, selama tidak ada padanya, yakni perkara yang memalingkan perkara yang haram tersebut menjadi perkara yang boleh mubah, atau menjadi perkara yang labak sabih dan lain sebagainya. Selama tidak ada hadis yang lain yang menunjukkan bolehnya wanita, yakni memotong rambutnya hingga habis, maka di sini tidak didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya wanita boleh memotong rambutnya sampai habis. Halik itu yakni menggundul, seseorang menghabiskan rambut kepalanya, seorang wanita. Ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh Mufti Diyari Saudiyah. Beliau membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangan, yakni seorang wanita muslimah mencukur rambut kepalanya hingga habis. Qala al-mulla Ali Qari fil Mirqah Syarhul Miskah. Berkata Mulla Ali Qari di dalam kitab Mirqah, yakni Syarhul Miskah, yakni menjelaskan tentang kitab Al-Miskah, dalam kitabnya Syarhul Miskah. Qauluhu, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antahlikul mar'atu ra'saha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para wanita untuk yakni memotong, mencukur habis rambut kepalanya. Wa dzalika li'anna dzawa'ibul linisa, karena rambut kepala itu merupakan mahkota atau perhiasan bagi wanita. Dibiarkan panjang itu merupakan perhiasan bagi wanita dan keindahan bagi wanita. Kalliha lirrijal fil hay'ati wal jamal. Itu sebagaimana lihyah itu untuk laki-laki di dalam, yakni penampilan dan keindahan. Jadi keindahan dan penampilan wanita, jika mereka mempunyai rambut, penampilannya terlihat indah dan lain sebagainya, sebagaimana para laki-laki yang mereka mempunyai lihyah, mempunyai jenggot, penampilan dan keadaannya itu bagus dan indah. Kalau kita lihat kemudian ada wanita yang kemudian memotong rambutnya habisnya, tidak kelihatan dia seperti wanita yang bisa dilihat keelokan keindahannya karena tidak punya rambut sama sekali. Sebagaimana yang antum saksikan sebagian wanita, yakni mereka memotong habis menyerupai laki-laki. Tidak terlihat keanggunan dari wanita tersebut. Karena rambut kepala wanita itu merupakan mahkota keindahan di dalam, yakni keadaan dan penampilan mereka. Sampai di sini, yakni apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, seorang mufti di negeri Saudi Arabia. Ini bisa dilihat di dalam majmu' fatwa Syekh Muhammad Ibrahim. Ini saudaraku kaum muslimin wal muslimah dan para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah memotong rambut kepala bagi para wanita muslimah. Kemudian wa amma qasus sa'ri ra'siha wa in kana li hajati zinati ka an tu'jiza am mu'natihi aw yatulu katsiran wa yashuqqu 'alayha fala ba'sa bi qassihi bi qadri hajah. Adapun yakni memotong, memendekkan, memotong tidak menghabisi rambut kepala tersebut, yakni hanya memendekkan rambut kepala. Kalau memang itu ada kebutuhan untuk berhias, karena kebutuhan untuk dia berhias, dikarenakan mungkin dia yakni tidak mampu untuk mengurusnya. Kalau rambutnya panjang, acak-acakan, tidak mampu untuk mengurus rambutnya yang nanti panjang, atau terlalu panjang misalnya rambut tersebut, wa yasyuku 'alaiha, yang dia merasa susah mengurus rambut panjangnya tersebut, fala ba'sa bi qassihi bi qadril hajah, maka yang demikian ini boleh, boleh dia untuk memotong sekedar kebutuhannya saja, sekedar kebutuhan. Kalau memang dia terasa susah untuk mengaturnya, mestinya bagi para wanita muslimah, yakni dia pelihara rambut tersebut, dia rapikan, dia sisir, atau dia kepang, dan lain sebagainya, hingga dia berhias dengan rambut tersebut. Ini yang dituntut. Adapun kalau memang ada kebutuhan, ya, karena dia tidak mampu untuk merawat karena panjangnya rambut tersebut, dia merasa ada masyakoh, keberatan, ataupun kesusahan di dalam melihara rambutnya itu, boleh sekedar kebutuhan saja. Kama kana ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alnahu ba'da wafatihi. Sebagaimana sebagian daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li tarkihinna tazazzun ba'da wafatihi wastighna'uhunna an tatwili sya'r. Karena mereka tidak lagi berhias setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak membutuhkan lagi untuk memanjangkan rambut mereka. Mereka tidak lagi berhias di hadapan Rasulullah SAW setelah beliau meninggal. Tidak ada lagi kebutuhan bagi mereka untuk memanjangkan rambut. Karena memanjangkan rambut itu dalam rangka untuk berhias di hadapan suami mereka. Mereka berhias di hadapan suami mereka dengan rambut yang indah, yang mereka rawat, yang mereka rapikan, dan sebagainya. Sehingga tampak indah padanya. Sebagian istri Nabi memotong itu karena tidak ada lagi kebutuhan untuk berhias di hadapan suaminya karena suaminya telah meninggal, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yakni sekedar yakni memotong atau memendekkan, kalau memang ada kebutuhan dipulihkan. Dikarenakan yakni sebagian istri Nabi melakukan demikian. Namun tadi ada ilah di sana, yakni yang kemudian kenapa istri Nabi tersebut yakni memotong, memendekkan sebagian rambutnya, dikarenakan itu tadi ilahnya, yakni mereka tidak lagi membutuhkan untuk berhias di hadapan yakni laki-laki selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah, wa amma in kana qasdul mar'ati min qasdi sya'riha huwa tasabbuh bil kafirati wal fasiqati aw tasabbuh bir rijali fa hadha muharramun bila syak. Adapun jika mereka berniat, yakni mempunyai niat bermaksud di dalam memendekkan rambut kepalanya itu untuk tasabbuh, meniru gaya wanita-wanita kafir, meniru gaya wanita-wanita yang fasik, yang tidak taat kepada agama ini, atau tasabuh dengan laki-laki, maka ini adalah perkara yang diharamkan tanpa diragukan lagi. Kalau seseorang perempuan wanita, wanita muslimah, mereka mempunyai tujuan, mempunyai niat ketika memendekkan rambutnya itu ingin meniru si fulana yang dari orang-orang kafir tersebut atau orang-orang fasik yang tidak taat di dalam beragama, maka ini perkara adalah perkara yang diharamkan tanpa diragukan lagi. Atau dia meniru, yakni menyerupai tasabuh dengan laki-laki dalam hal yakni rambut tersebut, maka ini juga perkara yang diharamkan di dalam syariat ini. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, begitu pula sebaliknya laki-laki yang menyerupai gaya perempuan. Nah, walaupun di dalam hal masalah rambut kepala. Menyerupai kaum laki-laki merupakan perkara yang diharamkan, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara yang dilarang. Ini perkara yang dilarang kalau niatnya demikian. Melihat yakni wanita kafir yang terkenal misalnya Madonna atau yang lain sebagainya, dia berkeinginan untuk yakni meniru gaya orang tersebut, meniru gaya wanita kafir tersebut, maka ini diharamkan. Begitu pula wanita-wanita yang para wafasikot, ya, yakni para bintang-bintang film, pemain sinetron dan sebagainya itu yang mereka condong kepada yakni kemaksiatan kepada Allah, keluar daripada ketaatan kepada Allah, yakni blak-blakan dan buka-bukaan tanpa hijab sama sekali, tidak memakai jilbab dan sebagainya, tidak memakai pakaian syar'i, Mereka itu orang-orang fasikot, orang-orang yang fasik, wanita-wanita yang fasik. Mereka terkenal di layar TV dengan filmnya ini dan itu, kemudian kita tiru. Kita berusaha meniru, itu termasuk tasabuh yang diharamkan. Tasabuh yang diharamkan. Meniru, memotong rambut dengan tujuan, atau memendekkan rambut dengan tujuan meniru orang-orang ini. Perkara yang diharamkan tidak diragukan lagi. Linahyi anit tasabbuhi bil kufari umuman wa an tasabbuhil mar'ati bir rijal. Wa in kana al qasdu minhu tazayyun falladhi yadhharu annahu la yajuz. Karena yakni keumuman larangan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menyerupai orang-orang yang kafir. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Maksud dari sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan, yakni mengharamkan menyerupai satu kaum. Ini hadisnya adalah umum. Begitulah hadis ini, wanita menyerupai laki-laki ataupun laki-laki menyerupai wanita, itu juga perkara yang diharamkan. Wa in kana al-qasdu minhu tazayyun falladhi yadhharu annahu la yajuz. Dan jika dia berniat untuk dalam rangka berhias, dia memotong rambut kepalanya itu karena untuk berhias yang akan dia tampakkan, maka yang demikian itu juga tidak boleh, tidak diperbolehkan. Ini dijelaskan oleh Syekh, yakni qala Syekhuna Syekh Muhammad Al-Amin As-Singkiti rahimahullah fi Adwal Bayan, yakni berkata Syekh Saleh Fauzan hafizhahullah, dia menukilkan dari ucapan Syekh Muhammad Al-Amin As-Singkiti rahimahullah yang merupakan guru besar beliau, di dalam kitab Adwal Bayan, Syekh Muhammad Al-Amin As-Singkiti rahimahullah beliau mengatakan, "Innal urfa alladhi sara jariyan fi katsirin minal bilad biqad al-mar'ati sya'ri ra'siha ila qurbi usulihi sunnatan ifrinjiyatan mukhalifatan lima kana 'alaihi nisa'il mu'minin muslimin wa nisa'il arab qabla al-islam." Sesungguhnya kebiasaan yang telah ada pada kebanyakan negeri, ya, di mana para wanitanya itu memotong rambut kepalanya sampai hingga yakni mendekati pangkal, yakni kepalanya, yakni ujung dari pangkal yang ada di dalam kepalanya tersebut, sampai tipis menyerupai laki-laki. Ya. Ini adalah kebiasaan orang wanita-wanita Perancis. Ya. Ini kebiasaan wanita-wanita Perancis yang berbeda apa yang ada pada wanita muslimin, dan juga wanita-wanita Arab sebelum Islam. Wanita-wanita muslimin tidak demikian. Ketika mereka yakni memotong rambut kepalanya itu kalau ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, mereka taufir, yakni mereka biarkan rambut itu panjang dan mereka rawat dengan baik. Ini adalah kebiasaan wanita-wanita Perancis. Kebiasaan wanita-wanita Perancis, dan ini berbeda atau menyelisih terhadap apa yang ada padanya wanita-wanita muslim. Menyelisih kebiasaan wanita-wanita muslimin, bahkan wanita-wanita Arab sebelum Islam. Wanita-wanita Arab mereka berhias dengan rambut-rambut mereka, rambut-rambut kepala mereka. Mereka berhias dengannya. Dengan tatanan-tatanan yang ada yang ketika itu. Fahuwa min jumlatil inkhirafatil lati amatil balwa biha fid din wal khulqi wassamati wa ghairi dhalik. Maka ini sekian perkara penyimpangan di dalam agama dan juga akhlak dan juga adab dan selain itu yang mana yakni bencananya itu merata, ada di seluruh negeri yang di situ banyak kaum muslimin. Mereka memotong atau memendekkan rambut kepala mereka dengan gaya-gaya orang-orang kafir. Ini merupakan kerusakan. Ini merupakan bencana malapetaka yang menimpa kaum muslimin, terkhusus para wanita muslimah. Terkhusus para wanita muslimah. Mereka, kita lihat keadaannya, bergaya dengan rambut-rambut yang ada pada orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Bahkan sebagainya menyerupai kaum laki-laki. Maka ini adalah perkara yang diharamkan. Thumma ajaban hadis, kemudian Syekh Muhammad Al-Amin Al-Singkiti rahimahullah menjelaskan tentang hadis yang membolehkan. Hadis yang membolehkan di awal tadi, bahasanya para istri-istri Nabi itu mereka yakni memendekkan rambut kepala mereka. Beliau jawab tentang hadis ini, bagaimana istri-istri Nabi mereka juga memendekkan rambut-rambut mereka. Yani an azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadna min ru'usihinna hatta takuna kal wafrah. Bahasanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, para istri Nabi atau sebagian tadi dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan, sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memendekkan rambut-rambut kepala mereka hatta takuna kal wafrah, sampai kepada yakni batas telinga mereka, hingga sampai telinga pendeknya rambut-rambut tersebut. Maka perlu diketahui, saudaraku kaum muslimin wal muslimah dan para pendengar Radio Al-Iktisam rahimani wa rahimakumullah, bi anna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam innama qasarna ru'usahunna ba'da wafatihi. Bahasanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memendekkan rambut kepala mereka itu setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahunna kunna yatajammalna fi hayatihi wa min ajli zinatihinna su'urihinna. Karena mereka, para istri-istri Nabi itu, mereka berhias yakni di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kehidupannya. Mereka memerindah hiasan rambutnya. Mereka berhias dengan rambut-rambut mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirawat, dibersihkan, disampo, dibersihkan dari segala kotoran-kotoran, dikasih minyak wangi dan sebagainya. Mereka berhias di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam falahunna hukmun khasun bihinna. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asyinggiti rahimahullah. Adapun setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka ada hukum khusus. Bagi istri-istri Nabi ada hukum khusus. La tusyarikhunna fihi imra'atun wahidatun min nisa'i jami'i ahli al-ard. Maka tidak berserikat padanya satupun wanita dari wanita-wanita yang ada di seluruh bumi ini. Mereka mempunyai hukum-hukum khusus. Yani wa huwa inqita'u amalihinna inqita'an kulliyan min tazwij. Yani terputus bagi mereka angan-angan mereka. Mereka terputus secara menyeluruh dari pernikahan, dari memiliki suami lagi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi kaum muslimin untuk menikahi bekas istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mantan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna. tidak boleh, dilarang. Jadi mereka telah terputus itu semuanya. Angan-angan mereka untuk berhias di hadapan suami sudah tidak ada lagi. Angan-angan pikiran mereka untuk mempercantik diri di hadapan suami mereka tidak ada lagi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Wa ba'sa wa ya'suhunna minhul ya'sul ladzi la yumkin ayu khalitu tama. Dan mereka yakni keterputusasaan mereka ini ya, tidak mungkin bagi mereka untuk kemudian yakni melakukan hal demikian. Melakukan hal yang demikian lagi. Mereka telah terputus secara keseluruhan. Tidak lagi mereka yakni tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya lagi. Fahunna kal mu'taddati al mahbusat bisababi sallallahu alaihi wasallam ila al maut. Keadaan mereka itu seperti wanita yang tertahan karena iddah. Dengan sebab meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tertahan dengan itu. Tidak ada lagi mereka berkeinginan untuk berhias di hadapan suami mereka. Sehingga hukum ini, hukum bahasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi memotong sebagian rambut sebagian atau memendekkan sebagian rambutnya itu ya karena mereka tidak ada lagi yakni keinginan untuk berhias di hadapan suami mereka yang telah meninggal. Qala ta'ala, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dhalikum kana 'indallahi 'azima. Dan tidak pantas bagi kalian untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh bagi kalian untuk menikahi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya selama-lamanya. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima, karena sesungguhnya yang demikian itu amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dosanya. Ini ayat menjelaskan kepada kita bahwasanya setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka diharamkan bagi kaum muslimin menikahi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal. Karena mereka adalah ummahatul mukminin. Mereka adalah ibarat ibu-ibu dari kaum mukminin. Yang diharamkan baginya untuk menikahinya. Maka dari ayat ini, saudaraku kaum muslimin wal muslimah dan para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal ya'su minar rijali bil kuliah. Ini keterputusasaan dari laki-laki secara keseluruhan. Mereka telah terputus keadaannya dari laki-laki secara keseluruhan. Qad yakunu sababan litarhis fil ikhlal bi asya'i minaz zinati la tahillu li ghairi dhalika sabab. Dengan demikian itu adalah sebab mereka itu mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan fil ikhlal. Yakni di dalam kebolehan terhadap perkara-perkara dari berhias yang tidak dihalalkan untuk selain itu, untuk selain sebab itu. Jadi wanita-wanita yang lain tidak berserikat dalam permasalahan ini. Ini adalah rukhsah keringanan yang dibolehkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dibolehkan kepada yang lainnya kecuali tadi kata Asy-Syaikh illa lidarurah, kecuali untuk yang keperluan atau kebutuhan yang memang diperlukan dia harus memotong atau memendekkan rambut kepalanya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah dan juga para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata saya selanjutnya, fa'alal mar'ati antafadu bisya'ri ra'siha wa ta'tani bihi wa taj'alahu dufair. Maka wajib atas wanita untuk menjaga, memelihara, yakni rambut kepalanya dan memperhatikannya. Dan juga menjadikannya, yakni beberapa kipang, dikipang. Wala yajuzu laha jam'uhu fawqa ra'si aw min nahyatil qufa. Tidak boleh baginya untuk mengumpulkan rambut tersebut di atas kepala, dikumpulkan di sisi satu di atas kepalanya, atau dikumpulkan satu terurai dalam tengkuknya. Hendaknya dia kepang, hendaknya dia perhatikan rambut-rambut tersebut. Dikepang rambut tersebut untuk dia berhias di hadapan suaminya. Dijaga, diperhatikan, dirawat, dari segala kotoran-kotoran yang ada, dari bau-bau yang ada, agar supaya dia bisa berhias di hadapan suaminya. Maka dalam hal ini ada perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Majmu'il Fatawa. Beliau mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa, kama yaksudu ba'dul baghaya an tudfira sya'raha dhafiran wahidan mastulan bainal katifaini. Sebagaimana keinginan sebagian, yakni baghaya, wanita-wanita pelacur, mereka itu mengipang rambut mereka dengan satu kipang yang terurai di antara dua baunya. Yang tergerai di antara dua baunya. Dikepang dengan satu kipang, tergerai di antara dua baunya. Ini kebiasaan para wanita pelacur. Hendaknya, kalau seorang wanita muslimah, dia ingin mengipang, dia kepang beberapa kipang dari rambut kepalanya tersebut. Waqala Syekh Muhammad bin Ibrahim, ini dibawakan lagi perkataan Syekh Muhammad bin Ibrahim, Mufti Diyari Saudiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wa amma ma yafalu ba'du nisa'il muslimin fi hadha zaman min firki sya'ri min janib wa jam'ihi min nahiyatil qufa aw ja'alahu fawqa ra'si kama taf'alu nisa'ul infrinji fa hadha la yajuz lima fihi min at-tasabbuh bi nisa'il kufar. Dan adapun perkara yang dilakukan oleh sebagian para wanita muslim, para wanita muslimah pada zaman ini, di mana mereka menyisir rambutnya dari dengan cara membelah di bagian samping, dibelah dengan di bagian samping, dan juga mereka mengumpulkannya di tengkuk mereka, atau mereka menjadikan rambut tersebut di atas kepalanya, dikumpulkan semuanya di atas kepala. Yang ini adalah merupakan kebiasaan atau perkara yang biasa dilakukan oleh wanita-wanita Perancis. Maka yang demikian itu tidak dibolehkan. Fahadza la yajuz lima fi min at-tasabbuh. Ini tidak dibolehkan karena itu merupakan tasabbuh dengan wanita-wanita kufar. Itu tasabuh dengan para wanita-wanita kufar dari orang-orang Perancis, dan juga yakni sisiran tadi, sisiran sampingnya dibelah dari samping, sisi samping, itu kebiasaan para wanita-wanita pelacur. Maka di sini ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ketahui. Di dalam hadis yang sangat panjang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, fi hadis tawil, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adna bil bakor yadribu nabihan nas wanisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilat mumilat. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ajab. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Wa inna rihaha la yujadu min masiratin kadha wa kadha. Rawahu Muslim. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar. Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan ahli neraka yang aku tidak pernah melihat keduanya. Satu golongan adalah satu kaum ma'hum siat. Satu kaum yang bersamanya ada cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi yang mereka gunakan untuk yakni memukul atau mendera manusia dengan cambuk tersebut. Mereka berbuat zalim dengan manusia. Ini satu golongan. Golongan yang kedua adalah nisaun kasiyatun ariyat. Golongan yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang dijelaskan oleh para ulama. Ima pakaian tersebut yakni rokik, yakni tipis, ya. Atau ima pakaian tersebut itu ketat, ketat sehingga membentuk tubuhnya, atau tipis sehingga terlihat bagian-bagian dalamnya. Ini dikatakan sebagai nisaun kasiyatun ariyat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim. Ma'ilatun mumilat. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Yang ma'ilat, yang menyimpang dari ketaatan. Dan juga menyimpangkan orang lain untuk tidak taat. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ijab. Kepala mereka seperti punuk-punuk utang yang miring. La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapati bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masiratin kadza wa kadza. Padahal bau surga sesungguhnya itu didapati dari jarak sekian dan sekian. Ini dua golongan yang sungguh dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang al-amin, terpercaya, yang jujur di dalam ucapannya, yang dibenarkan, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yakni amanah ini, amanah agama ini kepada umat. Dipersaksikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum tentang apa yang beliau katakan, kebenaran yang apa beliau yang beliau katakan. Beliau mengkhabarkan kepada kita dua golongan. Di antara golongan itu adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dia memakai pakaian, tapi hakikatnya dia yakni tidak memakai pakaian. Karena tampak lekuk-lekuk dari tubuh-tubuh mereka. Ma'ilatun mumilat, keluar dari ketaatan, menyimpang dari ketaatan, bahkan menyimpangkan orang pula dari ketaatan. Ini sungguh mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapati bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka bahwasanya mereka tidak akan masuk surga, bahkan mereka tidak akan mendapati bau surga. Padahal bau surga tercium dari jarak sekian dan sekian. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Waqad fasara ba'dul ulama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ilatun mumilat. Sebagian ulama menafsirkan bahasanya makna ma'ilatun mumilat bi annahu yatamassatna al-mustahmaila. Bahasanya para wanita itu mereka menyisir rambutnya dengan cara miring, dibelah setiap bagian samping. Wa hiya mustatunul baghaya. Dan ini cara nyisir para wanita pelacur. mereka menyisir dari belahan samping-samping mereka. Wayamsadna ghairuhunna tilkal mustah. Wa hadhihi mustatu nisa'il ifranji. Wa may yahdu hadwahunna min nisa'il muslimin. Dan ini juga cara sisiran yang dilakukan oleh para wanita-wanita Prancis dan orang-orang yang mengekor atau mengambil dari gaya-gaya mereka dari para wanita muslimin. Jadi ma'ilatun mumilatun, yakni menyisir rambut-rambut mereka dengan cara miring tadi, membelah bagian, yakni samping, dengan sisiran itu. Maka ini adalah sisiran para wanita pelacur dan juga sisiran wanita-wanita kafir dari Perancis dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Al-Tisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini cukup menjadi peringatan bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga menyatakan bahasanya mereka ini tidak akan masuk surga, ini menunjukkan bahasanya perkara tersebut adalah perkara yang besar. Dosanya adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Seseorang tidak menutup auratnya. Seseorang tidak berpakaian dengan pakaian yang disyariatkan di dalam Islam ini. Seseorang tidak berpakaian dengan pakaian yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah dosa besar, bukan dosa kecil, sehingga sampai demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan kepada kita. Wa kama tamna'ul mar'atul muslimatu min haqqi sa'ri ra'siha aw qassiha min ghairi hajatin fa innaha tumna'u min waslihi wa ziyadati 'alaihi bi sa'rin akhar. Kemudian permasalahan yang lain yang perlu kita ketahui, sebagaimana wanita itu dilarang mereka itu untuk menghabisi atau mencukur habis rambut kepalanya ataupun memendekkannya tanpa ada keperluan, maka sesungguhnya mereka pun dilarang untuk menyambungnya atau menambah dengan rambut yang lain. Mereka dilarang memotong, yang terkadang wanita itu kan sebagian mereka ada yang mempunyai rambut yang lebat, banyak, tebal, panjang. Sebagian mereka ada yang tidak tumbuh rambut, artinya sedikit, dan ingin berpenampilan agar supaya tampak rambutnya itu indah, banyak, lebat dan sebagainya, kemudian menambah. Ini pun perkara yang dilarang, perkara yang dilarang di dalam syariat Islam. Mereka dilarang memotong sampai habis atau memendekkan tanpa ada keperluan. Begitu pula mereka dilarang di dalam syariat ini untuk menyambung rambutnya dengan rambut yang lain, menambah rambutnya dengan rambut yang lain. Sebagaimana yang ada di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah al-wasilata wal mustausilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-wasilah, wanita yang menyambung rambutnya, wal mustausilah, dan wanita yang minta disambung rambutnya. Ini dua orang golongan wanita yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-wasilah yallati tasilu sya'raha bi sya'ri ghairiha. Al-wasilah itu adalah wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut yang lain. Seperti yang kita ketahui, banyak dari yakni kaum wanita, walaupun mungkin setahun sekali, peringatan Ibu Kartini, mereka cari rambut-rambut yang lain. Entah pakai gelung, atau pakai wig, atau pakai yang lainnya, untuk disambungkan. Ini perkara yang diharamkan. Untuk berhias, bahkan di hadapan khayalak ramai. tidak layak lagi baginya, bahkan tidak punya rasa malu di hadapan orang-orang laki-laki dan lain sebagainya. Maka ini adalah perkara yang haram, walaupun sekali-kali dilakukan, tidak diperbolehkan. Apakah kita dengan perkara yang haram tersebut kemudian kita yakni bermain-main, walaupunnya sekali, ini kan sekali, setahun sekali peringatan Ibu Kartini dengan model-model yang seperti itu menambah rambut-rambut yang ada, maka ini tidak diperbolehkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas melaknat para wanita tersebut yang menyambung rambutnya dengan rambut yang lain. Wal mustausila yallati ya'malu biha dzalik, yallati ya'malu biha dzalik, yakni wanita yang yakni dijadikan seperti itu, yang disambungkan rambutnya, dihiasi dengan hiasan-hiasan dari rambut yang lain agar tampak indah, agar tampak bagus dan lain sebagainya. Ini perkara yang dilarang di dalam syariat ini. Lima fi dzalika min at-tazwir, karena yang demikian itu termasuk kedustaan dan penipuan. Tampak indah rambutnya, tebal dan sebagainya, ternyata bukan rambutnya sendiri. Ketika dibuka ternyata rambutnya gundul dan lain sebagainya. Ini penipuan, kedustaan terhadap yakni yang lainnya. Wa minal waslil muharram labsul barukah al ma'rufah fi hadzal zaman. Begitu pula di antara menyambung rambut yang diharamkan itu dengan cara memakai yakni rambut yang lain, barukah atau sejenis wig dan sebagainya pada zaman sekarang kita ini. Yang jelas yang dimaukan di dalam hadis tersebut, larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyambung rambut yang asli dengan rambut yang lain. Apakah jenisnya itu wig, jenisnya itu rambut yang lain, gelungan dan sebagainya, itu adalah perkara yang dilarang. Kita ini di negeri kita ini terlalu banyak peringatan-peringatan sehingga menjadikan yakni kaum muslimah terbawa dengan perkara-perkara tersebut, akhirnya mereka yakni menjadi wanita-wanita yang tidak taat di dalam beragama, melepaskan pakaian kehormatannya, pakaian jilbabnya yang menutupi auratnya, yang tidak boleh ditampakkan kepada yang lain. Maka ini termasuk di antaranya. Barukah, yakni wig atau rambut yang lain yang mereka pakai dengan dipakaikan pada rambutnya atau disambung dengan rambutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, saudaraku kaum muslimin wal muslimah dan juga para pendengar Radio Al-Islam yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian di sana ada satu riwayat, yakni dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Khotoba lima qatimal Madinah wa akhraja kubbatan min sa'rin au kusyatan min sa'rin. Bahasanya Muawiyah radhiyallahu anhu ketika beliau datang ke Madinah, beliau berkhutbah di hadapan yakni manusia pada saat itu dan mengeluarkan satu gelung rambut, dikeluarkan satu gelung rambut atau sepotong dari rambut. Faqala ma balu nisa'ukum yaj'alna fi ru'usihinna mithla hadha. Maka ketika itu beliau berkhutbah di hadapan manusia, beliau mengatakan, kenapa istri-istri kalian, wanita-wanita kalian menjadikan di kepala-kepala mereka seperti ini? Sambil ditunjukkan sepotong rambut tadi atau gelungan rambut tadi, ditunjukkan, kenapa wanita-wanita kalian ini menjadikan di kepala-kepala mereka rambut-rambut ini? Mereka sambung jadi satu, mereka jadikan satu dengan rambut aslinya. Maka kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sya'ran min sya'ri ghairiha illa kana zuran. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun seorang wanita yang menjadikan pada rambut kepala mereka dengan disambung dengan rambut yang lainnya, kecuali dia itu adalah seorang penipu ataupun pendusta, melakukan penipuan. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia katakan wanita itu adalah wanita penipu, melakukan kedustaan. Bahkan hadis yang pertama tadi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita tersebut, la'ana Rasulullah al-wasilata wal mustausila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyambung, wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta disambungkan rambutnya. Di dalam yakni al-kalimat al-barukah, al-barukah itu adalah sya'run sina'i yusbihu sya'r ra'si wa fi labsihi wa labsiha tazwir. Al-barukah itu adalah rambut buatan yang merupai rambut kepala. Ya, rambut buatan semacam wig dan lain sebagainya. Dan memakainya itu adalah merupakan penipuan. Memakai rambut tersebut merupakan penipuan. Jadi saudaraku kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pendengar radio Al-Tisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang wanita muslimah untuk yakni memotong habis rambut kepalanya atau memendekkan rambut kepalanya, dilarang. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bahkan melaknat wanita yang menambahi atau menyambung rambut kepalanya. Dipotong juga tidak boleh, disambung supaya panjang juga tidak boleh. Jadi dibiarkan dia tumbuh sebagaimana itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tumbuh dengan tumbuh kita rawat rambut tersebut agar tumbuh dengan baik, sehingga kita, para wanita bisa berhias di hadapan para suaminya. Nah, ini yang mestinya dia lakukan. Nah, dibiarkan rambut tersebut dirawat, dijaga, dia berhias dengan rambut-rambut tersebut. Nah, ini yakni perkara-perkara yang terkait dengan rambut kepala para wanita. Apa yang harus dia lakukan? Nah, telah dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidzullah. Naam, saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang lainnya yang terkait dengan hiasan jasmani para wanita yang selanjutnya adalah wa yuhramu 'alal mar'atil muslimati izalatu sya'ril hajibain au izalati au izalatu ba'dihi bi ayyi wasilatin min al-haqqi aw al-qassi aw isti'mal al-madati al-mazilati lahu aw li ba'dihi. Perkara yang lain dari apa yang mesti dilakukan oleh wanita terhadap yakni jasmani mereka, yakni diharamkan atas wanita muslimah untuk menghilangkan yakni rambut alisnya, hajibain, dua alisnya. Au izalatu ba'diyai, atau menghilangkan sebagiannya, dicukur tipis sebagiannya, dihilangkan. Bi ayyi wasilatin al-haqqi awil qasat, dengan cara apa saja, apakah dia menggunakan alat cukur atau menggunakan gunting atau menggunakan alat-alat yang memang bisa digunakan untuk menghilangkan alis tersebut secara keseluruhan atau menghilangkan sebagiannya. Maka ini adalah perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan wanita, yakni mencukur, yakni alisnya, dua alisnya yang ada di atas matanya, yang ada di pelipisnya. Perkara ini adalah perkara namas, yakni an-namisat wal mutanamisah. An-namisah wal mutanamisah ini perkara yang dilarang dalam syariat Islam ini. Bahkan datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita tersebut. Ini juga perkara yang banyak dilakukan oleh wanita muslimah. Mereka sudah punya alis yang bagus, alis yang tebal, alis yang indah. Mereka ingin, yakni alis yang lain. Nah, dengan cara menghilangkan alisnya, kemudian diganti alis-alisan. Nah, itu, yakni sudah mereka rugi beli alatnya. Nah, mereka juga repot waktunya untuk mengurusi alisnya. Nah, ini tidak ada kerjaan saja. Bahkan mereka mendapatkan dosa karena itu. Nah, ini perlu diperhatikan. Kita wanita muslimah hendaknya benar-benar menjaga waktu kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu sebaik mungkin agar supaya benar-benar tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tercapai dengan baik. Nasallahu salam wal afiyah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, insyaallah pembahasan tentang masalah ini, tentang masalah mencukur rambut alis ini, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.